Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, tidak adanya politika will pemerintah dalam mendukung sektor riset dan pengembangan di tanah air, nyata terlihat melalui minimnya anggaran riset dalam APBN, serta kakunya aturan main yang diterapkan kepada para periset di tanah air, sehingga mereka nyaris tak memiliki keleluasaan dalam menjalankan perannya untuk menciptakan berbagai inovasi demi kemajuan bangsa. Dan untuk melanjutkan bahasan atas situasi ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, apakah minimnya anggaran riset tidak membuat para periset di tanah air jadi makin kreatif guna menyiasati keadaan? Enggak, terbalik gitu. Ini gaji profesor riset itu sama dengan supir senior. Itu pun mau riset suruh cari duit sendiri, begitu dapat duit harus lapor penghasilannya untuk PNBP, penghasilan negara bukan pajak. Nah, apa benar seperti itu, Pak Her? Iya, untuk PNBP. Di tempat lain dikasih bebas pajak, ini malah disuruh setor. Tapi Pak Her, ada juga beberapa pendapat yang menyebutkan, selama ini hasil-hasil riset dan pengembangan di tanah air tidak menjawab kebutuhan industri. Apa pendapat Bapak? Ya, ada benarnya, ada tidaknya. Ada benarnya itu karena ya, dengan hasil riset, dengan anggaran yang seadanya kayak gitu, kalau kerja sama swasta itu harus dimasukin kantor, masuk kas negara dalam bentuk PNBP gitu. Akibatnya ya, kalau jauh sama dunia industri, nggak dapat Nobel karena masih jauh jalan ke Roma. Sebaliknya kalau yang aplikatif juga tidak, karena ya nggak cukup gitu loh. Nggak cukup, produk-produk itu setengah jadi semua gitu. Tapi sebagian ada juga yang langsung, yang untuk riset-riset langsung gitu. Seperti apa contohnya, Pak Her? Contoh bagaimana dulu plan Lembaga Elektroteknika Nasional itu dari satu unit riset di bawah LIPI yang kemudian tumbuh berkembang, meskipun itu juga berkaitan dengan anggaran negara tadinya, itu menjadi PT seperti sekarang dengan produk-produk riset yang dekat dengan dunia industri. Maju mereka kok. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.